Allah dan yakin pada Rasul Muhammad Rasul pilihan Nabi akhirul zaman. Jangan kita menyembah pada patung berhala, karena itu adalah buatan manusia. Karena itu hukumnya musyrik, sedangkan Allah telah berfirman segala kekuatan dalam Al-Quran. Asalkan manusia menjalankan, asalkan manusia menjalankan, pasti mendapat yang diharapkan. Beriman pada Allah dan yakin pada Rasul Rasul pilihan Nabi akhir zaman. Jangan kita menyembah pada patung berhala, karena itu adalah buatan manusia. Sedangkan Allah telah berfirman segala kekuatan dalam Al-Quran. Asalkan manusia menjalankan, asalkan manusia menjalankan, pasti mendapat yang diharapkan. Beriman pada Allah dan yakin pada Rasul Muhammad Rasul pilihan Nabi akhir zaman. Jangan kita menyembah pada patung berhala, karena itu adalah buatan manusia.